بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk dapat dipertemukan dalam kegiatan dan di tempat yang penuh dengan berkah. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah semakin kuatnya hubungan ukhuwah, persaudaraan di antara kita. Ukhuwah fillah, persaudaraan yang kita jalin karena Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan sumber kekuatan kita. Sumber kekuatan Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyun. Sebagaimana dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan secara makna bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mereka bersatu, saling bahu membahu, saling tolong menolong, saling perhatian antara satu dengan yang lainnya, maka ketika itu mereka berada dalam kekuatannya. Tetapi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam keadaan berselisih, berpecah belah, saling membelakangi, tidak ada kepedulian antara satu dengan yang lainnya, maka inilah titik dari kelemahan mereka yang akan membuat mereka tidak mampu untuk melawan dan menghadapi musuh-musuhnya. Maka ukhuwah fillah adalah sesuatu yang sangat penting di sisi Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyin. Kita harus berupaya untuk mewujudkannya, dan jika sudah ada, maka upaya kita adalah mempertahankannya. Dan kita tidak boleh lupa, sekedar mengingatkan, bahwa tidak ada konsep yang paling baik, yang paling sempurna dalam membentuk sebuah ukhuwah, ukhuwah fillah, kecuali konsep yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan beliau praktekkan di tengah-tengah sahabatnya. Sebuah konsep yang bertolak dari kekuatan akidah tauhid. Kita dapat melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mempersatukan sahabat-sahabatnya dengan landasan akidah dan tauhid, meskipun mereka berasal dari tempat yang berbeda-beda, warna kulit yang berbeda-beda, keadaan yang berbeda-beda, tapi dengan kekuatan akidah dan kekuatan tauhid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu menyatukan mereka sebagai saudara fillah, sehingga terjalinlah ukhuwah fillah yang sangat kuat di tengah-tengah mereka. Kita dapat melihat bagaimana suksesnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mempersaudarakan Hamzah Al-Qurashi, Salman Al-Farisi, kemudian Bilal Al-Habshi, Suhaib Ar-Rumi, bahkan Abu Dzar Al-Ghifari dan sejumlah sahabat lainnya. Dan inilah periode awal pembentukan ukhuwah yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menyatukan antara dua kabilah yang besar. Dua kabilah yang tidak henti-hentinya berperang dalam kurun waktu yang sangat lama, kabilah Aus dan Khazraj. Nabi alaihi salatu wassalam mampu menyatukan mereka dengan kekuatan akidah dan tauhid. Bahkan persaudaraan antara Aus dan Khazraj ini yang berhasil dibangun oleh Nabi alaihi salatu wassalam, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Kita diperintahkan untuk senantiasa mengingatnya. Wadhkuru ni'matallah alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Dan ingatlah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kalian ketika kalian pada awalnya bermusuhan, lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala satukan hati kalian, sehingga dengan nikmatnya ini kalian menjadi bersaudara. Selanjutnya Nabi alaihi salatu wassalam menyatukan antara penduduk Makkah dalam hal ini muhajirin dengan penduduk Ansor dalam hal ini dengan penduduk Madinah dalam hal ini kaum Ansor, sehingga terjalinlah ukhuwah di tengah-tengah mereka, ukhuwah yang sangat kuat, ukhuwah yang tiada bandingannya sepanjang sejarah manusia. Diabadikan pula oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekelumit tentang bagaimana sikap persaudaraan mereka. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kanu bihim khasasah. Di mana mereka lebih mementingkan saudaranya daripada diri mereka sendiri, walaupun diri mereka dalam keadaan kesulitan. Semua ini karena sudah tertanam perasaan menjadi sesama saudara. Jadi atas dasar akidah tauhid, Nabi alaihi salatu wassalam berhasil membentuk sebuah ukhuwah fillah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ukhuwah fillah adalah merupakan kenikmatan yang besar yang dianugerahkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum mukminin. Kalau mau diibaratkan, maka ukhuwah Islamiyah ini ibaratnya air yang segar, air yang jernih yang dituangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh kaum mukminin, sehingga dengan itu kaum mukminin merasa aman, merasa nyaman dan tentram hidup bersama-sama. Oleh karenanya ukhuwah itu tidak bisa lepas dari yang namanya keimanan. Ada ukhuwah berarti ada keimanan. Ada keimanan berarti ada ukhuwah. Jika ada ukhuwah, persaudaraan, tetapi tidak ada keimanan di dalamnya, maka sudah pasti kita ketahui persaudaraan atau ukhuwah tersebut hanyalah persaudaraan maslahi yang dibangun di atas kemaslahatan tertentu, bukan fillah. Begitupun sebaliknya, kalau ada keimanan tetapi tidak ada ukhuwah, maka keimanan itu adalah keimanan yang tidak sempurna. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman yang bersaudara itu. Hanya mereka yang mampu mewujudkan ukhuwah yang sebenarnya. Tidak semua orang. Karena ya Allah dalam Al-Qur'an tidak mengatakan innaman nas ikhwah. Allah tidak menyatakan sesungguhnya manusia itu bersaudara, tidak. Tapi innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman yang bersaudara. Karena sekali lagi kaitannya sangat erat antara ukhuwah dengan keimanan. Jika berkumpul orang-orang yang beriman, kemudian mereka tidak mampu membangun ukhuwah, maka ini menunjukkan keimanan mereka tidak sempurna. Dan para pemiliknya pun harus diobati karena sakit. Menjadi satu kelaziman kalau ada kaum mukminin berkumpul di satu tempat, maka akan membentuk ukhuwah. Al-mu'min lil-mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dho, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya ibarat satu bangunan yang saling melengkapi, saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ukhuwah fillah ini harus kita jaga. Harus terus kita tumbuhkan. Harus terus kita tanamkan dalam setiap jiwa kita. Imam Muhammad Ibn al-Munkadir rahimahullahu ta'ala, seperti dikutip di dalam kitab Al-Bidayah, beliau pernah ditanya tentang apa sesungguhnya kenikmatan yang akan tetap ada dan dirasakan di dunia. Muhammad Ibn al-Munkadhir kemudian menjawab, iltiqa'ul ikhwan wa idkhalus surur alaihim. Berjumpa, bertemu dengan saudara-saudara, dengan ikhwan, dan memberi kesenangan, kegembiraan kepada mereka. Ini hanya bisa dilakukan ketika ukhuwah Islamiyah itu terbentuk. Ini menggambarkan bahwa kita semua itu butuh kepada yang namanya ukhuwah. Bersaudara dengan sesama kita. Menjalin pertemanan dengan sesama kita. Membangun persaudaraan dengan sesama kita. Sehingga pertemuan itu menjadi satu kebutuhan. Pertemuan dengan saudara-saudara, dengan ikhwan-ikhwan itu menjadi satu kebutuhan. Bukan hanya sekedar kebiasaan, tidak. Tapi menjadi sebuah kebutuhan. Ada lagi pernyataan Imam Al-Hasan Basri rahimahullahu ta'ala, kata beliau, ikhwanuna ahabbu ilaina min ahlina. Ikhwan-ikhwan kami, saudara-saudara kami, lebih kami cintai daripada keluarga-keluarga kami. Ikhwanuna, ikhwan-ikhwan kami, saudara-saudara kami, yudzakkiruna bil akhirah, senantiasa mengingatkan kami kepada urusan-urusan akhirat. Sedangkan ahluna, keluarga-keluarga kami, senantiasa mengingatkan kami ke dalam urusan-urusan yang sifatnya duniawi. Kalau kita bertemu saudara, bertemu ikhwan, kita melihat yang satu baca Al-Quran, yang satunya lagi sholat, yang satunya melakukan ibadah yang lainnya, maka akan tumbuh semangat dalam diri kita untuk melakukan hal yang sama, melakukan ibadah. Kadang-kadang kalau kita pulang ke rumah, justru yang dilihat adalah sesuatu yang sifatnya duniawi. Oh, kurang ini, kurang itu, harus beli ini, beli itu, melengkapi ini, melengkapi itu. Belum lagi kalau istrinya mengatakan, "Mas, ya, lihat itu orang lain taklim bisa pakai kendaraan yang bagus, kenapa kita dari dulu pakai motor yang jelek, Honda 70 warna merah." Nah, ini berpengaruh kepada pikiran, ya kan? Terkadang keluarga itu mengingatkan kita dalam urusan dunia. Ini kata Imam Al-Hasan Basri. Tapi ketika bertemu dengan ikhwan-ikhwan di luar, perasaan atau semangat ibadah itu mendadak bangkit. Apalagi kalau ziarah, ya, bertamu ke pesantren-pesantren, ke pondok-pondok, subhanallah, melihat anak-anak begitu gemar membaca Al-Quran, begitu giat. Melihat ada halaqah ini, halaqah itu, semua ilmu Islam yang dikaji. Secara tidak langsung akan menumbuhkan semangat dalam diri kita. Ingat akan urusan akhirat. Nah, kalau pertemuan dengan ikhwan-ikhwan, dengan saudara-saudara itu menjadi sebuah kebutuhan, maka akan terjalinlah sebuah ukhuwah, persaudaraan fillah. Ya. Kemudian Imam Sufyan pernah ditanya, ma'ul aish, apa air kehidupan itu? Kita tahu air dalam kehidupan itu sesuatu yang sangat penting, yang paling pokok, kebutuhan utama. Ya. Apa air kehidupan itu? Beliau rahimahullahu ta'ala menjawab, liqa'ul ikhwan, bertemu, berjumpa dengan ikhwan-ikhwan. Dalam satu kesempatan, Imam Al-Hasan Basri ditanya, ayu syai'in ahabu ilaika ya imam, apa sesuatu yang paling kamu cintai, paling kamu sukai wahai imam? Beliau menjawab, liqa'ul ikhwan, bertemu, berjumpa dengan ikhwan-ikhwan. Oleh karena itu, demi untuk menjaga ukhuwah fillah, persaudaraan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka harus kita jadikan pertemuan dengan sesama kita, dengan ikhwan-ikhwan, sebagai sebuah kebutuhan. Bukan sekedar kebiasaan. Ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan guna menjaga ukhuwah fillah, diantaranya adalah dengan memenuhi apa yang menjadi hak-haknya. Ukhuwah itu ada haknya, hak yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah al-hubbu fillah wal-bughdu fillah, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Tidak ada hal yang mendorong untuk mencintai seseorang kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian halnya tidak ada yang mendorong untuk membenci seseorang selain karena Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hubb fillah wal-bughd fillah, cinta karena Allah, benci karena Allah, min awsaki urul iman, termasuk dari ikatan atau tali iman yang paling kuat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman." Siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menahan karena Allah, maka sungguh dia telah sempurna imannya. Ya, sungguh dia telah sempurna imannya. Ini balasan yang setimpal, imbalan yang sangat besar yang disediakan bagi mereka-mereka yang menjaga hubungannya dengan sesamanya, mencintai sesamanya karena Allah, membenci sesamanya karena Allah, memberi kepada sesamanya karena Allah, dan menahan diri untuk tidak memberikan sesuatu kepada sesamanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pilar utama, hak utama yang paling pertama yang harus kita penuhi demi mewujudkan ukhuwah fillah. Kemudian ada lagi hadis terkait dengan hal ini, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga hal siapa saja yang dalam dirinya ada ketiga hal tersebut, maka ia akan mendapatkan manisnya iman. Di antara ketiga hal itu disebutkan, yuhibbul mar'a la yuhibbu illa lillah. Mencintai seseorang tidak ada dorongan apapun selain karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jika kita mampu mengamalkan hal ini, maka kita akan merasakan lezatnya keimanan. Kemudian juga ada hadis lain riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhillu illa dhillih. Yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan kata Nabi alaihi salatu wasallam yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya Allah subhanahu wa ta'ala. 1 di antara 7 golongan itu adalah rajulani tahaba fillah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Berkumpul karena Allah dan berpisah pun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Keutamaannya sangat luar biasa. Ya. Ketika kita mampu mewujudkan hal ini, bukan saja kenikmatan yang sifatnya duniawi yang kita rasakan, akan tetapi juga pahala atau imbalan yang disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sangat besar di akhirat. Kemudian dalam sebuah riwayat dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Ini orang datang langsung bertanya tentang sesuatu yang besar, yaitu hari kiamat. Nabi alaihi salatu wasallam kemudian bertanya kepadanya, "Ma a'dadtalaha?" Apa memangnya yang telah kamu persiapkan untuknya? Dia mengatakan, "La syai', tidak ada. Illa anni uhibbullaha wa rasulah, tidak ada. Namun aku cinta kepada Allah dan Rasulnya." Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian berkata kepadanya, "Anta ma'aman ahbabta." Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Sahabat Anas bin Malik ketika itu beliau mengatakan, tidak ada hal lain yang membuat kami senang selain dari ucapan Nabi alaihi salatu wasalam, anta ma'a man ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Karena ini menunjukkan bahwa pada hari kiamat nanti seseorang akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintainya. Ya. Kemudian sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, fa ana uhibbu an-nabi wa uhibbu Abu Bakr wa uhibbu Umar. Aku cinta kepada Nabi, cinta kepada sahabat Abu Bakar dan cinta kepada sahabat Umar. Wa arju an akuna ma'ahum. Aku berharap agar aku bisa bersama-sama dengan mereka, bihubbi iyahum, dengan modal cintaku kepada mereka. Wa in lam a'mal bi amalihim, walaupun aku tidak beramal seperti amalannya mereka. Ini keutamaan yang lain, keutamaan yang sangat luar biasa. Ketika kita mencintai seseorang karena Allah, ya, maka kita akan dikumpulkan bersamanya. Ketika kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai para sahabat, mencintai para tabi'in, mencintai para tabi'ut tabi'in, mencintai para ulama, mencintai orang-orang soleh, mencintai para asatidah ahlu sunnah wal jamaah, maka kita akan dikumpulkan bersama dengan mereka. Kalimat anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai, ini yang membuat gembira sahabat Anas bin Malik. Dan seharusnya ini pula yang membuat gembira kita semua ketika kita menyatakan cinta kepada Nabi alaihi salatu wasalam, cinta kepada para sahabat Rasul, dan cinta kepada orang-orang soleh. Harapan kita adalah kita dikumpulkan bersama dengan mereka. Ikhwanakumullah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Termasuk ke dalam sunnah, kalau kita mencintai seseorang, itu kita harus mengabarkannya, memberitahukan kepadanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abi Daud dari Miqdam bin Ma'di Kariba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabba ar-rajul akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuhu." Apabila seseorang mencintai saudaranya, maka hendaknya dia memberitahukannya bahwa dia mencintainya. Dan tidak perlu malu. Ya. Sungguh luar biasa kalau di antara kita saling mengutarakan, ana uhibbuka fillah, saya cinta kepadamu karena Allah. Ini termasuk sunnah. Bahkan kalimat ini bisa jadi kalimat yang akan memacu semakin eratnya hubungan antar kita. Sungguh tenang rasanya hati ini ketika mendengar kalimat ini yang disampaikan atau dilontarkan oleh saudara kita. Saya cinta kepadamu karena Allah. Ya. Jalinan cinta yang seperti inilah yang akan tetap abadi sampai hari kiamat. Ada seseorang yang berdiri di pinggir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika itu lewatlah seorang laki-laki. Kemudian orang yang di pinggir Nabi alaihi salatu wasallam itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya mencintai orang ini karena Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, apakah kamu sudah beritahukan kepada dia? Belum wahai Rasul. Kalau begitu, kata Rasul, kejar dia dan sampaikan kepadanya bahwa dirimu mencintainya karena Allah. Dia pun kemudian mengejarnya, ya, lalu berkata kepadanya, inni uhibbuka fillah, sungguh aku mencintaimu karena Allah. Kemudian dia menjawab, ahabbakalladhi ahbabtani lahu, semoga Allah pun mencintaimu, ya, dengan kecintaanmu kepadaku karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini sungguh sangat luar biasa kalau sudah terjalin, sudah menjadi kebiasaan di antara kita. Kalau kita mampu mengamalkannya, berarti kita sudah berhasil mewujudkan salah satu hak dari hak-haknya ukhuwah fillah. Kemudian yang kedua adalah menghilangkan perasaan hasad dan dengki kepada sesama. Seorang mukmin itu hendaknya senantiasa lapang dada. Seorang mukmin itu hendaknya bersih jiwanya, bersih hatinya. Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis menyatakan, la tabaghadu wa la tahasadu. Janganlah kalian saling membenci, jangan kalian saling mendengki. La tadabaru, jangan kalian saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian sebagai hamba Allah yang bersaudara. Nabi mengakhiri sabdanya dengan kalimat, jadilah kalian sebagai hamba Allah yang bersaudara. Sebelumnya beliau melarang beberapa hal, yang ternyata hal-hal yang dilarang oleh beliau itu adalah perkara-perkara yang memang bisa menghancurkan jalinan ukhuwah atau persaudaraan. Kebencian, kemudian saling membelakang, dan hasad, dengki. Ini sesuatu yang bisa menghancurkan hubungan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah fillah. Hasad atau dengki ini merupakan maradul qalbi, penyakit hati, sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahkan hasad dan dengki ini termasuk jenis penyakit hati yang berat. Ya. Bagaimana tidak, kedengkian dan hasad ini ternyata juga merupakan wataknya ahlul kitab. Wadda kathira min ahlul kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kufaron. Hasadan min indi anfusihim. Banyak dari kalangan ahli kitab itu menghendaki agar kalian menjadi orang-orang kafir. Menjadi kafir kembali setelah kalian beriman. Itu semata-mata lantaran adanya kedengkian dalam diri mereka. Kalau hasad dan dengki ini menjadi ciri khas ahli kitab, maka tidak pantas tentunya ada dalam diri kaum mukminin. Ya. Tidak suka apabila melihat saudaranya mendapatkan kenikmatan. Bukan hanya sebatas tidak suka, bahkan berangan-angan kenikmatan itu pindah kepada dirinya. Ini hasad. Ya. Sangat berbahaya tentunya. Tidak boleh kita mempunyai perasaan benci, tidak senang kalau sesama kita mendapatkan nikmat. Justru yang harus dilakukan adalah bersyukur, ya. Mendoakannya, mendukungnya. Tidak akan rugi ketika kita mendoakan saudara kita, ketika kita mendukung saudara kita dalam kebaikan. Justru kita pun akan mendapatkan hal yang sama. Kenapa kita tidak suka, kenapa kita benci, kenapa kita dengki ketika ada sebagian dari saudara kita mendapatkan rezeki, mendapatkan nikmat? Bukankah yang telah membagi-bagi rezeki itu adalah Allah, bukan kita? Apa dasarnya kok kita tidak senang ketika melihat sesama kita ada dalam kenikmatan? Bukankah kita tahu bahwa yang membagi-bagi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karenanya Allah di dalam Al-Quran menyindir orang-orang yang selalu dengki, selalu tidak senang kepada saudaranya ketika saudaranya itu mendapatkan nikmat. Allah sindir dalam firman-Nya, ahum yaksimuna rahmata rabbik, Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabbmu itu? Nahnu qassanna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami yang telah membagi-bagikan penghidupan mereka di dunia. Allah yang telah membagi-baginya. Allah yang telah memberi rahmat, Allah yang telah memberi rezeki. Si fulan rezekinya seperti ini, si alan seperti ini, terus dibagi-bagi, berbeda-beda, tidak akan sama. Jadi apa dasarnya kita harus membenci sesama kita? Ya. Apa dasarnya kita tidak senang kepada sesama kita ketika dia berada di atas kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala? Perasaan dengki adalah perasaan yang harus dibuang jauh-jauh. Ya. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa setiap orang itu nyaris tidak akan selamat dari penyakit hasad. Lalu bagaimana caranya untuk bisa melepaskan diri dari penyakit hasad ini? Sebagian dari mereka mengatakan kalau hasad itu hanya baru tertanam di dalam dada, belum ditampakkan lewat perbuatan, itu masih selamat. Yang jadi masalah itu adalah ketika dalam dada itu sudah ada kedengkian, kemudian ditampakkan dalam perilaku. Nah ini yang jadi masalah, ini yang berbahaya. Kalau seandainya kita mampu menahannya, tidak sampai kita keluarkan, tidak sampai kita tampakkan, itu masih selamat kita. Ya. Kalau memang perasaan hasad dan dengki ini sesuatu yang nyaris setiap orang tidak bisa lepas darinya, maka tahan. Jangan sampai ditampakkan lewat perbuatan. Yang ketiga, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, adalah senantiasa menampakkan ketulusan hati. Jika kita tidak bisa memberi manfaat kepada sesama kita melalui harta yang kita miliki, maka hendaknya kita jaga lisan kita agar tidak sampai menyakitinya. Ya. Ada orang yang dia tidak pernah membantu sesamanya dengan harta, tapi kesukaannya mencaci maki, kesukaannya menghina, melontarkan kata-kata yang menyakitkan. Ini tentu salah. Seorang mukmin tidak pantas seperti ini. Seorang mukmin justru harus berupaya untuk bisa membahagiakan sesamanya dengan apa yang dimampuinya. Kalau tidak mampu dengan harta, dengan lisan, ya, menyampaikan kalimat-kalimat yang membuat sesamanya itu menjadi senang. Dengan tenaga, dengan pikiran, dan hal-hal yang bermanfaat lainnya. Bukan malah cenderung mencaci maki dan menghina. Ya. Ingat, lisan itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun yang terlontar dari mulut seseorang melainkan dicatat. Akan ada perhitungannya. Kita juga harus ingat bahwa lisan ini hanya satu-satunya anggota badan kita yang mampu berbicara. Yang lainnya tidak bisa. Hanya lisan saja. Karena itu penting bagi kita untuk senantiasa menjaganya. Ya, jangan sampai menyia-nyiakannya. Upayakan lisan ini menjadi wasilah agar bisa idkhalus surur, memberikan kebahagiaan kepada sesama. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang menyatakan diri beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berbicara dengan pembicaraan yang baik, atau kalau tidak bisa, maka sebaiknya dia diam. Nabi alaihi salatu wassalam juga menyatakan dalam hadis lain, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah yang kaum muslimin pada umumnya selamat dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Karena dua anggota badan ini, lisan dan tangan, ya, itu yang paling sering digunakan untuk menyakiti. Ya. Bahkan kalau dilihat dari efeknya, maka lisan ini mempunyai efek yang paling besar ketika digunakan menyakiti orang lain. Ya. Kalau seseorang dipukul, ditampar, mungkin sakitnya tidak akan lama. Tapi ketika seseorang dikata-katai dengan kalimat-kalimat yang menghinakan, merendahkan, ini membuat sakit hatinya lama. Ya. Susah sembuhnya. Karena itu jaga lisan. Dengan lisan ini Allah subhanahu wa ta'ala bisa mengangkat seseorang sampai kepada derajat yang tinggi. Dan sebaliknya dengan lisan ini pula Allah subhanahu wa ta'ala bisa merendahkan seseorang dengan serendah-rendahnya. Ya. Jadi lisan bisa menjadi sebab kita masuk surga dan bisa juga menjadi sebab kita akan mendapatkan ancaman neraka. Karena itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tampakkan ketulusan hati di hadapan sesama kita, saudara kita. Ya. Apa yang kita lakukan betul-betul semata-mata karena cinta, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta yang lahir dari lubuk hati yang paling dalam. Karena kecintaan yang disertai dengan ketulusan hatilah, ya, yang dinyatakan sebagai cinta yang sesungguhnya, cinta yang tepat sasaran, ya, bukan cinta yang nyasar. Selanjutnya, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, adalah al-i'anatu ala qada'il hawa'ij, memberi bantuan kepada sesama dalam memenuhi kebutuhannya. Dan ini tentu saja disesuaikan dengan kemampuan. Ya. Nabi mengatakan, wallah fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa membantu seorang hamba selama si hamba itu memberi bantuan kepada saudaranya. Ya. Dalam hadis riwayat yang dibawakan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, "Anna rajulan jaa'a ilan nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, faqala, kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilallah?" Wahai Rasulullah, orang seperti apa yang paling dicintai oleh Allah? Wa ayyul a'mali ahabbu ilallah, dan amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Orang ini menanyakan dua hal. Ya. Orang seperti apa yang dicintai oleh Allah dan amal apa yang dicintai oleh Allah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahabbun nas ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah anfa'uhum linnas, adalah orang yang dapat memberi kemanfaatan kepada sesamanya. Orang yang bermanfaat untuk sesamanya. Orang yang ketika tinggal di tengah-tengah saudaranya, dia selalu bisa menebar kemanfaatan. Oleh karenanya dalam riwayat lain, dalam hadis lain, Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, "Man istata'a an yanfa'a li akhihi falyaf'al." Siapa yang bisa, siapa yang mampu melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk saudaranya, maka lakukanlah. Karena ternyata orang yang seperti itu di dalam hadis ini dinyatakan sebagai orang yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Badlun nada, lakukan sesuatu yang terbaik untuk sesama. Imam Al-Hasan Basri rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan bahwa ada tiga hal yang menjadi penyebab suksesnya seseorang dalam bermuamalah dengan sesamanya. Yang pertama adalah kaful adha, menahan diri untuk tidak menyakiti sesama. Kemudian yang kedua adalah badlun nada, mengerahkan segenap kemampuan untuk bisa memberikan yang terbaik kepada sesamanya. Orang yang seperti ini di mana saja dia tinggal, ya, akan selalu menumbuhkan berbagai macam kebaikan. Karena dia menjadi pelopor untuk melakukan kebaikan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah talaqatul wajhi, bermanis muka. Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di depan wajah saudaramu adalah sadaqah. Tiga hal ini kata Al-Hasan Basri menjadi kunci sukses seseorang bermuamalah dengan sesamanya. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan jawabannya, wa ahabbul a'mali ilallahi azza wa jal, adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah azza wa jal adalah sururun yudkhiluhu ala muslimin, kebahagiaan yang dimasukkan ke dalam diri seorang muslim. Artinya membuat seorang muslim menjadi senang, menyenangkan sesama. Ini termasuk amal yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Menyenangkan sesama. Dan itu tidak mesti dengan pemberian dalam bentuk harta benda, tidak. Itu bisa dilakukan dengan perilaku kita, sikap kita, tegur sapa kita. Ya. Bisa membuat saudara kita senang. Beda halnya kalau seandainya kita atau ada seseorang bertemu dengan kita, dia tidak pernah mengucapkan salam, kemudian membalikan badannya, pura-pura tidak tahu, perilakunya menjengkelkan. Ini bukan malah membuat senang kita, ya kan? Justru membuat kita kesal. Nah, demi menjaga ukhuwah, jangan sampai membuat sesama kita kesal karena perilaku kita, karena tindakan kita. Maka yang harus kita lakukan adalah berupaya untuk menyenangkan sesama kita dengan apa saja. Tentunya dalam batas koridor syariat, ya. Menyampaikan kabar gembira itu termasuk sunnah. Ya. Kalau ada sesuatu yang menyenangkan, jangan kemudian disimpan sendiri, tapi harus berbagi dengan sesama supaya yang lain pun ikut merasakan senang. Ini termasuk sunnah. Ya. Kemudian aw yakshifu anhu kurbatan, atau amalan lain yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menyingkap kesulitan sesama. Jika ada sesama kita, saudara kita dalam keadaan sulit, maka kita harus peduli. Kita lihat apa kesulitan yang sedang dihadapinya. Minimal, kalaupun tidak bisa memberikan bantuan, memberikan jalan keluar, solusi, ya, saran. Ini dampaknya sangat besar, ya. Di mana sesama kita, kalau kita perlakukan seperti itu, akan merasa kita memperhatikannya. Dia merasa tidak sendirian dalam menghadapi kesulitan. Ya. Berikutnya adalah yaqdi an hudainan, atau melunasi hutangnya. Ada sebagian saudara kita yang ditakdirkan banyak hutangnya umpamanya. Kita bisa membantunya dengan cara, kalaupun tidak melunasi semuanya, ya memberi, meringankanlah. Meringankan beban hutangnya. Kalau kita tidak punya sesuatu yang bisa diberikan, kita sampaikan solusi-solusi, ya, pekerjaan yang mungkin bisa dilakukan. Agar dengan itu dia bisa mencukupi kehidupannya dan juga membayar hutangnya. Awiyatrubu an hujuan, atau yang lainnya adalah mengusir rasa lapar dari sesama. Ya. Kita tidak akan pernah tahu kalau saudara kita atau sebagian dari saudara kita dalam keadaan lapar kalau kita tidak pernah peduli kepadanya. Ya. Kalau kita tidak pernah perhatian, kalau kita tidak pernah menanyakan. Mengusir rasa lapar, ya, yang dirasakan oleh sesama, memberinya makanan. Ini termasuk akhlak yang terpuji, yang dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Afsus salam, wasilul arham, ya, at'imut ta'am, beri atau bagikan makanan, ucapkan salam, sambung tali silaturahim, kemudian at'imut ta'am, bagikan makanan. Jangan bakhil, kita harus berbagi. Karena dalam ukhuwah itu saatnya untuk berbagi, ya. Tidak malah cenderung menutup diri. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, wala an amshi fi hajati akhi muslimin ahabbu ilayya min an a'takifa fil masjidi syahran. Aku berjalan dalam rangka memenuhi kebutuhan saudaraku yang muslim, itu jauh lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada i'tikaf selama satu bulan di masjid. Dan perhatian Nabi alaihi salatu wasalam terhadap sahabat-sahabatnya memang sangat luar biasa, ya. Ketika ada satu saja di kalangan para sahabatnya yang tidak nampak di hadapan Nabi, di hadapan beliau, beliau selalu menanyakannya, kemana si fulan? Kemana si Alan? Ini bentuk perhatian yang dampaknya sangat luar biasa. Semakin membuat para sahabatnya itu cinta kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sama kita juga merasakan, ya kan? Masing-masing kita merasakan ketika ada orang yang menanyakan tentang kita. Kita merasa senang. Ternyata ada yang perhatian kepada kita. Ya. Bukannya acuh tak acuh, cuek, ya. Mau ada atau tidak ada, ramah salah. Gak benar itu, ya. Jangan seperti itu. Kita ini saudara, ya. yang mempersatukan kita ini adalah ikatan iman, tauhid, sunnah. Yang membuat kita berkumpul di sini, datang dari berbagai macam tempat, itu bukan apa-apa, bukan dunia yang kita kejar kan, bukan harta benda, bukan karena di sini ada harta karun, tidak. Tapi yang membuat kita tergerak untuk datang berkumpul ke tempat ini adalah karena ikatan tauhid, ikatan sunnah. Kita ingin menjaga sunnah dan menjaga tauhid yang sudah tertanam dalam diri kita. Nah, kalau kemudian kita sia-siakan, sangat-sangat disayangkan. Ya. Justru harus kita saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, saling perhatian. Ya. Terus membangun, terus menguatkan ukhuwah dan persaudaraan. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Wa man kaffa ghadabahu satarahu Allah 'auratahu. Wa mala Allahu qalbahu ridha yaumil qiyamah." Barang siapa yang menahan kemarahannya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi hatinya dengan keriduan pada hari kiamat. Wa man masha ma'a akhihi al-muslim fi hajatihi hatta yuthbitaha lahu athbatallahu qadamahu yawma tazillal aqdam. Dan barang siapa yang berjalan dengan saudaranya yang muslim dalam rangka memenuhi kebutuhannya sampai benar-benar mendapatkannya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekokohan kepadanya. Kekokohan kedua kakinya, ya, pada hari di mana tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat sampai ditanya tentang empat perkara. Qala wa inna su'al khuluqi yufsidul amal. Lalu kata Nabi, sesungguhnya kejelekan akhlak itu akan dapat merusak amal. Kama yufsidul khalu al asala, sebagaimana cuka dapat merusak madu. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah hadis as-sahihah. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, termasuk hak muslim atas muslim lainnya adalah memberikan bantuan kepadanya sesuai dengan kemampuan. Ya. Entah itu yang terkait dengan urusan din atau juga yang terkait dengan urusan dunia. Nabi mengatakan, "Man yassara 'ala mu'sirin yassarahullah fid dunya wal akhirah." Siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang sedang dalam kesulitan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat. Wa man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, ya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa memberikan bantuan pertolongan kepada seorang hamba selama si hamba itu memberikan bantuan dan pertolongan kepada sesamanya, kepada saudaranya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, selanjutnya di antara hak-hak ukhuwah yang harus kita penuhi adalah badlun nasihah. Mengerahkan segenap kemampuan untuk bisa memberi nasihat. Bisidqin wa amanah. Dengan jujur dan amanah tentunya. Ya. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Ini menandakan bahwa nasihat itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam agama kita. Termasuk diantaranya nasihat sangat penting dalam menjaga keutuhan ukhuwah fillah. Menjaga persaudaraan, menjaga ukhuwah itu tidak berarti kita harus saling mendiamkan kesalahan yang dilakukan oleh sesama kita. Ada yang melakukan kesalahan, ah biarlah, demi menjaga ukhuwah, oh, nanti ribut. Ya. Ada yang melakukan pelanggaran, oh biarlah, tidak usah ditegur. Dalam rangka menjaga ukhuwah, ini tidak benar, ini tidak tepat, ini bukan ukhuwah fillah. Meskipun mungkin secara zahirnya ukhuwah itu akan tetap ada, tetapi bukan ukhuwah fillah. Yang namanya ukhuwah fillah, persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, adalah persaudaraan yang memang dibangun di atas landasan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dibangun atau berangkat dari sebuah keyakinan yang benar. Tidak membiarkan kesalahan yang ada. Justru termasuk tindakan menjaga ukhuwah fillah adalah ketika ada di antara saudara kita yang melakukan kesalahan, kemudian kita luruskan, kita tegur, kita nasihati. Pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Hendaknya kalian saling wasiat dalam hal kebenaran. Salah satu bentuk saling wasiat dalam kebenaran itu adalah menasehati sesama. Menasehati saudara-saudara kita ketika melakukan kesalahan. Ya. Tentunya dengan jujur, dengan cara yang baik, dengan amanah. Amanah dalam artian tidak menyebarkan ya, kesalahan yang dilakukan oleh saudara kita yang hendak kita nasihati. Nasihati dengan cara yang baik, ya, dengan kalimat-kalimat yang baik, kemudian tidak di depan umum. Ini bagian dari amanah. Ya. Banyak sekali dicontohkan oleh para salaf bagaimana mereka menegur, mengingatkan ya, sesamanya yang melakukan kesalahan. Dengan cara yang baik, dengan kata-kata yang baik. Ya, sehingga nasihat itu dapat diterima dengan baik pula. Seperti Abdullah ibn Mubarak umpamanya, beliau pernah melihat ada orang yang bersin, ya, kemudian tidak mengucapkan alhamdulillah. Apa yang dilakukan ibn Mubarak ketika menegurnya? Ia bertanya kepada orang bersin itu, maaf saudara, menurut anda kalau ada orang yang bersin kira-kira harus mengucapkan apa? Dia bilang alhamdulillah. Ya, dia kemudian mengucapkan apa? Alhamdulillah. Lalu dibalas oleh Ibnu Mubarak, yarhamukallah. Kemudian dia baru ingat bahwa tadi bersin tidak mengucapkan alhamdulillah. Dia pun membalas perkataan Ibnu Mubarak itu dengan yahdikumullah wa yuslih balakum. Ya, seperti itu. Banyak cara yang lain yang bisa dilakukan. Ya, untuk bisa menyampaikan nasihat. Selanjutnya adalah yang keenam, ya. At-tanasur, saling menolong. Ya. Saling menolong. Ini diambil dari hadis riwayat Bukhari dari sahabat Anas bin Malik, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Unsur akhaka zaliman au madluman." Bantulah, tolonglah saudaramu yang melakukan kezaliman ataupun juga yang dizalimi. Kemudian ada yang bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya, kalau membantu orang yang dizalimi ini sesuatu yang sangat jelas. Memang kami harus melakukannya, menolong orang yang dizalimi. Bagaimana kaitannya dengan harus menolong orang yang berbuat zalim. Nabi alaihi salatu wassalam kemudian menjawab, ta'khud fauqa yadaihi. Ya. Kamu cegah dia agar tidak berbuat zalim. Ya. Ini sebagai bentuk membantu orang yang melakukan kezaliman. Membantu sesama, membantu saudara-saudara kita untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek, perbuatan maksiat, ya. Menghalangi, tidak membuka jalan bagi sesama kita untuk melakukan pelanggaran terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan dalam hal ini. Umpamanya dengan memompa semangatnya untuk bisa selalu hadir di majlis ilmu, ya. Sehingga membuat dia kesehariannya sibuk dengan ilmu, ya. Karena sudah menjadi tabiat manusia, kalau tidak sibuk dalam perkara-perkara yang baik, maka akan sibuk dengan perkara-perkara yang jelek. Itu sudah pasti, ya. Kalau kita sibuk dalam perkara-perkara yang baik, akan terlupakan secara otomatis perkara-perkara yang jelek. Tetapi kalau kita tidak sibuk dengan perkara-perkara yang baik, maka dengan sendirinya kita akan menyibukkan diri dalam perkara-perkara yang jelek. Sedangkan Nabi mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu mala ya'ni, termasuk dari bentuk kebaikan Islam seseorang itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, bantulah saudara kita untuk bisa sibuk dalam hal-hal yang baik. Bantulah sesama kita untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara langkah, ya, yang dapat kita upayakan, kita lakukan guna mewujudkan ukhuwah fillah di tengah-tengah kita, adalah hendaknya kita semua berupaya untuk kembali kepada akhlak yang diajarkan di dalam agama ini. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada kemuliaan, tidak ada kekuatan, tidak ada kekokohan kecuali apabila kita kembali kepada akhlak yang diajarkan dalam agama kita, ya. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlak beliau itu adalah Al-Qur'an. Dalam artian semua apa yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an itu dilaksanakan dengan baik oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan semua yang dilarang oleh Allah di dalam Al-Qur'an itu ditinggalkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kembalilah kepada agama ini dengan jujur, ya. Upayakan untuk bisa tetap menjalani, melaksanakan semua perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kemudian di samping itu, kita mengajak, ya, kepada sesama kita khususnya dan kaum muslimin pada umumnya untuk juga kembali kepada akhlak, ya, yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Akhlak yang ada dalam ajaran agama kita. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diutus dalam rangka menyempurnakan akhlak al-karimah. Ya. Ajaran-ajaran beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu diwarnai dengan perilaku dan akhlak yang terpuji. Dan ini dampaknya sangat besar dalam keberhasilan dakwah yang diusung oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Tidak sedikit, bahkan boleh dibilang hampir seluruhnya para sahabat yang memeluk dinul Islam, ya, mereka pada awalnya terkesan dengan kepribadian dan akhlak Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti sahabat Abdullah bin Salam. Ya. Sahabat ini sebelum masuk Islam sangat penasaran dengan sosok Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ketika ada kabar Muhammad ini akan hijrah ke Madinah, sahabat Abdullah bin Salam ini termasuk di antara deretan orang yang berjubel menunggu kedatangan Muhammad, ingin melihat seperti apa. Karena orang banyak mengatakan bahwa Muhammad itu jujur, Muhammad itu baik, Muhammad itu tidak pernah berdusta. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah, kemudian Abdullah bin Salam melihat wajahnya, baru melihat wajahnya, Abdullah bin Salam mengatakan, demi Allah, wajah orang ini adalah wajah orang yang jujur. Tidak ada tanda-tanda kedustaan dalam dirinya. Langsung seketika itu Abdullah bin Salam masuk Islam. Dan hadis yang pertama kali didengarnya adalah hadis yang kita sebutkan tadi. Afsus salam. Ya, wasilur arham. Wa'atimu ta'am. Wasallu wannasu niyam. Tadkhulul jannata. Bisalam. Hadis yang pertama kali didengar oleh Abdullah bin Salam adalah hadis yang berkenaan dengan akhlakul karimah, ya, pengajaran perilaku yang baik. Jadi jangan kita lupakan, ya, akhlak yang baik, perilaku yang baik ini sangat besar pengaruhnya dalam membentuk ukhuwah Islamiyah. Khawana bidin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nampaknya pertemuan kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah saya tepat waktu. Dikasih waktu habis asar jam 4 sampai jam 5. Sekarang pas jam 5. Ya. Baik. Mohon maaf jika ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin.